الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Beliau pernah bersabda, latattabi'anna sunana man kana qablaku syibran bi syibrin dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu fi hujri dhabbin fa takhaltum. Jadi kata Rasulullah, sungguh pasti ya, kalian akan mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah sunana man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Syibran bi syibrin dhira'an bi dhira'in, kata Rasulullah, kalian ikuti sunnah mereka itu sedikit demi sedikit. Ya, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin fa dakhaltumuhu. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu ikuti mereka. Sahabat Rasul waktu itu bertanya, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Qala faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini peringatan keras bagi kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai sedikit demi sedikit mengikuti sunnah, tradisi, cara hidup, cara berpikir mereka, kaum Yahudi Nasrani ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini, karena tema yang diminta saya tentang liberalisme dalam akidah, saya ingin membahas satu fakta, satu kenyataan yang masih sampai sekarang dipaksakan kepada kita, khususnya kepada anak didik kita di sekolah-sekolah. Ya, kita dipaksa untuk mengikuti faham liberal melalui kurikulum. Kurikulum yang sekarang disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum pemerintah 2013 ini tujuannya baik. Tujuannya ingin agar kita umat beragama, khususnya umat Islam, lebih memahami dan bisa melaksanakan agama kita dengan baik. Tujuan pendidikan nasional kita pun seperti dalam undang-undang itu juga jelas ya, undang-undang nomor 20 tahun 2013, bahwa tujuan pendidikan kita adalah membentuk ya, manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Tetapi sayangnya, kalau kita cek di struktur, kurikulum, dan isi dari buku-buku ajar yang sekarang sudah mulai beredar di sekolah-sekolah, isinya bahkan masih banyak yang mengajarkan faham ateisme, materialisme, empirisisme, ya, sekularisme, liberalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua sebagai orang tua, sebagai guru atau pengelola pendidikan, betul-betul sangat berhati-hati. Saya ingin mengambil contoh sekalian. Di buku sejarah untuk kelas 10. Ya, kelas 10 itu kelas 1 SMA. Saya cek masih, bahkan sekarang lebih canggih lagi. Ya, masih menanamkan paham sekularisme, materialisme dan juga empirisisme. Khususnya ketika membahas tentang bab asal-usul manusia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini agak mengejutkan karena di dalam bab ini kompetensi yang diinginkan dari diajarkannya bab itu adalah agar siswa lebih mengenal Tuhannya, mensyukuri ya penciptaan-penciptaan yang telah dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi anehnya ketika membahas tentang asal-usul manusia, ditekankan betul dalam bab ini bahwa sains jangan dicampur adukkan dengan agama. Ya, itu secara eksplisit ditekankan bahwa sains jangan dicampur adukkan dengan agama. Juga ditekankan di situ bahwa teori yang menyebutkan, diambil dari teori Darwin, ini disebutkan dengan jelas. Ya. Teori yang menyebutkan bahwa manusia itu, kita semua ini, bangsa Indonesia ini, asal-usulnya adalah dari hominid. Hominid disebut sebagai sejenis kera. Ya, sejenis kera. Ya, sejenis kera itu kera juga berarti. Sejenisnya kera. Monyet. Ya, jadi monyet. Jadi Ibu sekalian silakan dicek bukunya. Ya, itu yang saya baca buku terbitan Erlangga. Dengan jelas dikatakan bahwa kita semua ini asal usulnya dari hominid, sejenis monyet, sejenis kera. Nah, apa buktinya di situ? Buktinya bahwa kita ini sejenis monyet ditunjukkanlah gambar. Ada dua gambar besar di situ. Digambarkanlah bahwa nenek moyang kita itu wajahnya monyong, tidak pakai baju, telanjang, hidup di goa-goa. Kalau kita cek di internet kita akan ketemu, oh ini maksudnya. Saya tidak paham betul mengapa para ilmuwan kita ya masih memegangi teori Darwin ini. Padahal sudah banyak sekali cendekiawan, bukan hanya kalangan muslim, cendekiawan di barat sendiri yang sudah mengkritik ya, dan itu dikatakan di buku ini sebagai namanya ilmiah ya, ini katanya teori ilmiah. Kalau mencari asal-usul manusia, kenapa yang diteliti itu tulang? Itu tidak ilmiah. Berarti pertama dia salah dalam filsafat ilmu, disebut dengan salah ontologinya, salah mahiyahnya, whatness-nya itu salah. Anda kan mencari asal-usul manusia, asal-usul manusia Indonesia. Kenapa yang Anda teliti tulang? Itu sudah salah. Anda itu meneliti tulang manusia atau manusia? Harus jelas. Karena manusia bukan hanya tulang. Kalau kita mendefinisikan kita sebagai manusia, saya meneliti asal-usul manusia. Kenapa yang diteliti tulang? Unsur terpenting dari manusia itu bukan tulang. Ya, adalah tulang. Kita kan manusia nih. Kalau ditanya, manusia itu apa? Apakah kumpulan tulang belulang saja? Tidak. Kita disebut manusia itu karena ruh. Itu yang terpenting. Ruh itu yang masuk ke jasad. Jadi ini jasad manusia. Jasad itu pun bukan hanya tulang, ada daging, ada macam-macam. Ya. Jadi udah salah. Buku ini salah mendefinisikan asal-usul manusia. Bab itu harusnya bab asal-usul tulang manusia. Nah, itu baru benar. Ya, bukan asal-usul manusia, karena saya pernah ingat di sini saya sampaikan pepatah Arab yang dikutip oleh Buya Hamka dalam buku beliau pribadi. Buya Hamka mengutip pepatah Arab yang indah. Ya, dikatakan akbil ala nafsi wa ahsin fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. ya, hadapkan dirimu pada jiwamu. Akbil ala nafsi wa aksin fadailah, dan sempurnakan keutamaan nafsu itu. Sebab Anda disebut manusia karena jiwa Anda. Fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Dan Anda bukan karena tubuh Anda disebut sebagai manusia. Di dalam lagu Indonesia Raya juga benar sebenarnya, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Memang dari barat, ya, faham materialisme ini, mereka tidak mengakui jiwa itu. Kalau dalam bahasa kita, an-nafs, ar-ruh, al-qalb, al-aql, itu merujuk kepada entitas yang sama. Hanya kadang-kala berbeda fungsi. Ya, kalau berfungsi akal, ya, kaitannya dengan pikiran. Kadang disebut dengan al-qalb, ar-ruh. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyamakan antara an-nafs itu ar-ruh. Ya, an-nafs itu ar-ruh. Nah, itu ada dalam. Jadi unsur ini justru penting bagi manusia. Ar-ruh, an-nafs, ya, akal, qalb, itu unsur terpenting manusia. Itu disatakan Rasulullah SAW, di dalam diri manusia itu ada sekumpal daging, ya, maksudnya ala wahiya al-qalb, ya. Fa idza saluhat saluha kullu jasadi wa idza fasadat fasada kullu. Apabila al-qalb itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya, dan apabila al-qalb itu baik, maka baik seluruhnya. Maka kita lewat saum Ramadan ini misalnya, gitu ya, kita diperintahkan untuk membersihkan qalb kita. Dan kita tidak, di dalam Islam kita tidak mempertentangkan antara al-qalb dengan al-jasad. An-nafs dengan jasad tidak kita pertentangkan. Tidak terpisah, ya, seperti kalau begini, ya. Jadi kalau misalnya orang zina, yang zina itu kan jasadnya. Tetapi dampak dari perzinahan itu juga jiwanya. Ya. Ada orang-orang di barat, ya, yang memisahkan itu. Jadi misalnya gini, oh iya pezina, yang zina kan tubuhnya, tapi jiwanya tetap suci. Ya, dulu ada sebuah film begitu menggambarkan, oh, dia istrinya itu berzina dengan orang lain, ya, suaminya mau terima istrinya itu. Karena menurut istrinya, yang berzina kan tubuh saya, tapi cinta saya kan tidak berubah, tetap sama Anda. Gitu. Jadi, nah, ini nggak benar nih cara berpikir begitu. Jadi makanya kita saum, misalnya kita yang saum ini tubuh kita, ya, kita disuruh tidak makan, tidak minum dan sebagainya, ya, tubuh kita. Tapi dampak dari saum itu la'allakum tattaqun, ya, supaya kamu bertakwa. Apa yang bertakwa itu tubuhnya saja? Tidak. Seluruh kita, ya, terutama ruh, jasad ini, apa namanya, al-qalb itu yang bertakwa. Jadi pertama, ya, buku sejarah ini salah. Mahiyahnya itu salah. Ontologinya salah, ya. Jadi apa yang disebut manusia? Maka kalau mencari manusia, jangan di situ dong. Jangan cari tulangnya. Yang kedua, ini sekalian, karena buku ini saya yakin disusun oleh para ahli. Cara berpikir ini betul-betul sistematis untuk merusak, ya, akidah umat Islam. Yang kedua, yang salah lagi adalah cara mendefinisikan ilmu. Dikatakan di sini, ini sains, ya, menyimpulkan bahwa manusia itu dari monyet itu hasil kajian empiris. Ini namanya sains. Sedangkan yang ada cerita tentang asal-usul manusia yang ada dalam Al-Quran, itu bukan sains, itu bukan ilmu, ya. Makanya Al-Quran jangan dicampurkan dengan buku sejarah ini. Kenapa Anda tidak mau mencari asal-usul manusia, ya, pada ayat-ayat Al-Quran? Bukankah banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan asal-usul manusia itu? Ini kan negeri ini, negeri Indonesia ini katanya negara berketuhanan yang maha esa, ya, berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Kalau saya meneliti sejarah sila ketuhanan yang maha esa ini, jelas maknanya tauhid, tidak bisa dibantah. Ya, umat Islam dulu mau kehilangan 7 kata. Bung Hatta minta coret 7 kata dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi tokoh-tokoh Islam minta, baik Bung Hatta, kami rela mencoret 7 kata ini asalkan ketuhanan yang maha esa itu maknanya tauhid. Ainakumullah, makanya kata maha esa itu aneh. Di dalam bahasa Melayu tidak ditemukan gabungan maha dengan bilangan, itu tidak ada. Tidak ada maha satu, maha dua, maha tiga, maha empat, maha tujuh, tidak ada. Tapi khusus untuk maha esa itu ada. Karena itu bukan struktur bahasa Melayu, itu struktur bahasa Arab. Huwal wahidul ahad. Allah itu satu dan benar-benar satu. Ya. Makanya di alinea ketiga itu dipertahankan oleh tokoh Islam itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu diprotes sama orang Hindu, diprotes sama orang sekuler, dipertahankan. Karena nama Tuhan yang resmi diakui di negeri kita, Tuhan yang konstitusional, ya, itu namanya Allah. Resmi. Yang lain tidak resmi. Ya, jadi yang resmi memang namanya Allah. Makanya kalau kita lihat di sini, tidak boleh dong di negeri kita ini dikembangkan faham selain tauhid. Kalau orang syirik itu urusan masing-masing. Tapi menyebarkan faham kemusyrikan tidak boleh. Seharusnya begitu maknanya, ya. Ya, jadi kalau sekarang ini di negeri kita di sekolah-sekolah masih diajarkan faham kayak begini, asal-usul manusia itu monyet, itu menyalahi konstitusi. Itu menyalahi undang-undang. Jadi presidennya bisa kita tuntut sebenarnya. Menterinya bisa kita tuntut. Ya, cuma tanggung sih ya, udah bentar lagi ganti. Jadi apa namanya? Bulan apa nanti ya? Bentar lagi ganti. Mudah-mudahan yang baru nanti mau ganti, ya. Menurut saya ini masih parah. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua adalah dalam filsafat ilmu disebut sebagai epistemologi, salah cara merumuskan ilmu. Di dalam akidah kita, di dalam kitab Aqaid Nasafiyah, ini kitab akidah tertua yang ditemukan di wilayah Melayu, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu abad ke-16. Jadi sampai sekarang kalau kitab akidah tertua di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang paling tua kitab akidah yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu itu namanya Aqaid Nasafiyah. Ya, itu sudah ditranslate juga dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, ya, Aqidah Nasafiyah. Bunyinya begini, kitab Aqaid Nasafiyah itu dibuka dengan kalimat yang menarik karena itu kaitannya dengan ilmu. Dikatakan dalam buku ini, ya, kitab ini, haqa'ikul asya'i thabitatun. Hakikat segala sesuatu itu tetap. Wal ilmu bihi mutahaqqiqun. Khilafan li sufastoiyah. Thumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Bil hawasil khomsi, wabil khabari sadiqi, wabil akli. Kitab akidah Nasafiyah ini sangat tipis, mungkin hanya 20 halaman. Sangat tipis. Jadi, tapi kata-katanya ini sebetulnya untuk anak-anak nih akidah ini. Tapi saya sering mengajarkan untuk S3. Karena isinya menjawab persoalan yang kita hadapi sekarang dalam dunia ilmu. Ya, kenapa orang salah bikin ilmu? Rupanya dia akidahnya salah. Dia enggak ngerti yang disebut ilmiah itu apa sih? Yang disebut ilmu itu apa sih? Kalau orang tidak tahu yang disebut ilmu, bisa sesat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita cari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekarang kalau kita ditanya, yang dimaksud ilmu oleh Rasulullah itu apa? Padahal setiap muslim wajib cari ilmu. Nah sekarang banyak orang Islam gak ngerti apa itu ilmu. Taunya duit. Ya, akhirnya orang sekarang banyak cari sekolah, bukan cari ilmu. Thalabul madrasah, ya, faridatun. Ya, jadi mencari sekolah itu wajib. Orang tua sibuk nyarikan sekolah buat anaknya, tapi dia nggak tahu anaknya cari ilmu bukan? Apakah di sekolah itu dia cari ilmu? ya, karena diperintahkan Rasul cari ilmu, tapi nggak ngerti ilmu yang mana yang wajib dicari. Nah ini yang pentingnya kita faham ilmu. Ya kalau di pesantren dulu, di sanawiyah ini, itu kita kalau ngaji ta'limul muta'lim udah ada bab ilmu di situ. Sebetulnya ada itu. Ilmu yang wajib dicari namanya ilmu hal itu. Ilmu hal itu ilmu yang diperlukan oleh manusia untuk beriman, untuk beribadah, untuk berakhlak mulia, untuk menjalankan kewajibannya, dan untuk menjaga keislamannya, untuk menopang dia sebagai khalifatullah. Itu ilmu hal. Kita tidak diwajibkan mencari semua ilmu, tapi yang wajib kita cari ilmu yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, ilmu yang mengantarkan kita sebagai manusia yang mandiri, manusia yang tidak tergantung pada orang lain. Ya, makanya Rasulullah SAW, para sahabat waktu itu marah kalau ada orang misalnya tidak mau bekerja. Nah, mencari ilmu untuk dia bisa bekerja supaya dia tidak bergantung sama orang lain, itu wajib hukumnya. Nah, di dalam ini contoh. Nah, sekarang di dalam kitab ini disebutkan apa yang dimaksud sebagai ilmu. Tsumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Sebab orang dapat ilmu itu ada tiga. Satu, bil hawasil khamsi, dengan panca indera. Nah, ini yang di dalam buku itu disebut sebagai sains. Sains adalah ilmu yang diperoleh melalui panca indera, kata buku sejarah ini. Nah, sains ini katanya jangan dicampur dengan agama. Nah, ini yang ini sekuler namanya. Ini liberal. Kalau kita orang Islam enggak begitu. Ilmu yang berasal dari panca indera itu juga ilmu. Kita sebut ilmu yang empiris. Ya, misalnya ilmu kuliner, ilmu tentang Gunung Merapi, ilmu sains, fisika, kimia dan sebagainya, kedokteran, itu banyak yang empiris. Empiris maknanya ilmu itu kita peroleh hasil pencermatan panca indera. Ini penting ya. Sebagai contoh begini ya, di dalam Al-Quran kita diharamkan babi. Babi itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Untuk menentukan mana binatang babi, mana monyet, mana ayam, itu bukan pakai dalil Al-Quran. Karena di Quran tidak kita temukan gambar babi kayak apa, gak ada. Dalam hadis kita cari babi adalah binatang yang begini, gak kita temukan gitu. Jadi untuk menentukan babi itu bukan pakai ayat Quran ya. Ini ilmu nanti yang sumbernya khabar shodiq di sini ya. Untuk menentukan mana babi itu empiris, itu pencermatan panca indera. Kemudian panca indera manusia sepakat sepanjang sejarah, oh ini loh babi, itu gak boleh hilang. Jangan orang mengatakan, oh ini kan babi menurut orang Arab, kan ayat itu turunnya di Arab, berarti yang diharapkan babi versi orang Arab gitu. Nah, versi orang Tangerang beda lagi. Nah, itu gak boleh ya. Babi yang haram di Arab abad ke-7 tetap babi yang sama babi di Tangerang abad 21 gitu. Jadi gak berubah. Itu yang dalam akwet tadi dikatakan haqa'ikul asya'i thabitatun, hakikat segala sesuatu itu tetap tidak berubah. Nah, ini juga salah di, saya lihat di kurikulum IPA terpadu buku SMP kelas berapa saya lupa, itu masih disebutkan perubahan lingkungan ya bisa mengarah kepada pembentukan spesies baru. Itu di buku itu saya cukup marah karena buku-buku ini saya temukan di sekolah-sekolah Islam, masih diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Ya, saya bilang dulu waktu saya SMA, ini udah kita kritik, udah berpuluh tahun yang lalu. Dulu susahnya di sekolah Islam yang baik. Saya sekarang masih menemukan sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren masih mengajarkan teori evolusi. Dan rata-rata gurunya tidak tahu, itu masalahnya. Dia guru biologi, dia guru sejarah, dia tidak tahu bahwa yang diajarkan kepada muridnya itu racun. Saya katakan pada guru nih, Anda ajarkan anak-anak ini hafal Quran, ya baca Al-Quran segala macam. Tapi Anda kasih racun juga tanpa sadar. Itu tidak betul. Tidak ada perubahan lingkungan membentuk spesies baru, tidak ada. Yang namanya sapi dalam surat Al-Baqarah itu, sapi zaman Bani Israel. Mau lingkungan berubah, Madura, Bali, Ambon, NTT, tetap sapi. Ya, sapi zaman Bani Israel tetap sama dengan sapi Bali, tetap sama statusnya dengan sapi India, sapi Jawa, atau sapi Madura, sama. Namanya Al-Baqarah juga. Jadi jangan kemudian dikatakan ini kadang-kala ya, entah nggak ngerti saya maksudnya apa gitu, buku-buku seperti ini. Sebab kalau itu nanti berubah spesies, ya susah kita menetapkan hukum. Babi sampai sekarang tidak bisa kawin dengan kambing. Ya, saya kuliah saya kedokteran hewan. Sampai sekarang ahli embriologi nggak bisa mengawinkan misalnya antara sperma kambing dengan ovum babi, nanti lahir anak bikam misalnya apa kambing misalnya kambing babi, nggak bisa ya, nggak bisa lahir anak badannya kambing kepalanya babi, gimana hukumnya? Susah itu ya. Terus yang diharamkan yang mana? Apa kepalanya doang, badannya kambing? Nggak bisa. Jadi Harun Yahya itu sudah membuktikan dalam bukunya Atlas of Creation bahwa jutaan tahun yang lalu yang namanya udang tetap udang. Fosil-fosil yang ditemukan sekarang ini itu tidak berubah spesiesnya. Itu yang saya heran, makanya di buku-buku IPA kita, sejarah untuk anak-anak kita, kenapa kritik-kritik yang terbukti ilmiah ini enggak dimasukkan? Ya, jadi mohon yang punya sekolah hati-hati ya, jangan nanti kalau kita nggak tanggung jawab, guru-guru kita menyampaikan hal yang tidak benar, itu ilmu yang salah, tidak ilmiah. Coba ini saya lihat, dikatakan di situ ilmiah, apa ilmiahnya? Dia katakan bukti bahwa manusia itu dari monyet, hominid tadi itu buktinya katanya empiris. Empiris yang mana? Empiris itu begini, kalau ada sekarang manusia purba, ya sekarang masih hidup yang mulutnya monyong tadi masih ada. Dia bilang begini, saya 2 juta tahun yang lalu hidup, memang saya saksikan betul. Jadi dia menyaksikan, itu namanya empiris. Empiris itu langsung kita indra. Tapi kalau dia cuma ketemu 1-2 fosil, satu di Solo, satu di Wajak, satu di bilang ini Homo Wajakensis, dibilang ini Homo Soloensis, ini Pithecanthropus erectus. Pertama sekali, kok kita lebih percaya kepada Profesor Dubois yang menemukan fosil itu, orang Belanda. Kayak nabi aja itu didewa-dewakan. Saya ingat karena sejak saya SMA itu juga yang diajarkan. Sampai sekarang saya lihat ini juga profesornya masih sama. Ya. Kok kita mau? Ya kan? Sebagai orang Islam, apa dia sahih nih riwayatnya? Ya kan? Ini orang kafir kita percaya. Dan bagaimana tulang itu ya, mulutnya monyong, sudah terbukti di satu kasus ternyata mereka memalsukan geraham apa beruang supaya kelihatan monyong. Mereka itu sudah punya cara berpikir dari Darwin bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Tuhan. Ini kan kita dipaksa mengikuti cara berpikir mereka. Ya, ini nih sebetulnya ya, fatal betul. Ya, saya cukup sedih karena yang saya sedih pernah tahun 2010 ya, saya diundang Kementerian Agama waktu itu untuk muzakarah ulama-ulama tafsir. Saya sedih karena ilmuwan-ilmuwan yang muslim kita itu memberi dalil kepada teori Darwin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, ini ternyata ada ayatnya, ternyata ada ayatnya. Waktu itu sudah kita protes. Saya enggak tahu hasilnya tafsir ilmi itu sudah diubah atau belum. Jadi caranya sama. Asal-usul manusia, asal-usul alam semesta itu cerita tentang masa lalu. Kalau cerita tentang masa lalu bukan wilayah empiris. Sama seperti kelahiran kita, itu bukan empiris. Kita secara pribadi tidak bisa memastikan secara empiris bahwa saya ini anaknya Pak ini, enggak bisa. Kalau ditanya, kok Anda mengakui Bapak Ibu Anda ini, dalilnya apa? Dasarnya apa? Oh, saya lihat sendiri kok waktu saya lahir ibu saya ini, oh enggak bisa. Itu empiris ya. Yang kedua, rasional. Apa buktinya Anda anaknya Pak ini? Oh, wajahnya mirip kok. Oh, banyak orang yang tidak mirip. Ya, ada bapaknya cakep, ibunya cakep, anaknya jelek. Ada ibunya jelek, bapaknya jelek, anaknya cakep. Bisa juga, ya kan? Enggak mesti itu. Dalil menentukan hubungan kita dengan orang tua kita bukan empiris, bukan rasional. Itu wilayahnya khobar shodiq. Khobar shodiq artinya cerita yang benar. Khobar shodiq, true report. Dari mana saya mengakui bahwa saya anaknya Pak ini? Saya tidak perlu tes DNA. Saya tidak perlu membuktikan dengan tes golongan darah, tidak perlu. Dan saya akan berdosa kalau saya tidak hormat sama orang tua saya. Meskipun saya tidak tes DNA. Dari mana saya mengakui hubungan itu? Dan saya yakin ini orang tua saya. Semua karena cerita khobar. Orang tua saya begini, paman begini, nenek begini, kakek begini. Tidak ada satupun orang yang membantah bahwa saya anaknya ini. Sebab kalau nanti ada satu orang yang kita percayai memberi kabar pada kita bahwa kita bukan anaknya ini, itu bisa goyah. Ya, ini namanya khabar shodiq. Dalam dunia ini sehari-hari kita terima khabar shodiq itu. Kalau kita naik pesawat, kita jangan pakai ilmu empiris dan rasional. Enggak naik kita pesawatnya. Pesawat ini mau terbang ke Surabaya. Ini betul, Pak, pilot. Bapak pilot kan? Dari mana buktinya Bapak pilot? Kalau kita masuk ke restoran, tidak harus kita menyaksikan sendiri ayam itu disembelih. Ya kan, kalau kita memastikan empiris, enggak makan-makan. Minyak goreng, ini betul kan dari sawit? Gimana membuktikan? Akhirnya kan kita khobar kan? Oh, ditulisin sawit, ya, tanpa racun. Udah percaya kita. Kalau kita mau membuktikan sendiri, tes sendiri. Ya, itu namanya kita empiris gitu loh. Jadi, makanya dulu ada seorang ilmuwan kita, Ustaz Takdir Ali Syahbana, dia seorang rasional, seorang empiris. Sama Kiai Haji Agus Salim dibantah. Takdir, kalau Anda pulang ke Padang, jangan naik kapal. Karena begitu Anda naik kapal, Anda tidak rasional. Anda gak ngerti kapal ini mau kemana, cuma beli karcis, masuk, sudah percaya kapal itu sampai ke Padang. Kan itu aja. Kita juga gak tahu, Pak, pesawat itu nabrak gunung atau enggak. Pokoknya dibilang pesawat dengan ketinggian 32.000 kaki. Bener gak 32.000 kaki? Kita juga cuma percaya aja kan. Jadi jangan sok-sokan bahwa kita mau ilmu apa empiris. Dalam dunia ilmiah, khabar shodiq diterima. Kalau enggak diterima, enggak ada yang lulus sarjana. Guru mengatakan kecepatan cahaya 270.000 km per detik. Ayo jawab. Pak guru dari mana tahu kecepatan cahaya segitu? Apa Bapak ngukur sendiri? Gurunya kan bilang katanya sih. Katanya itu begitu. Apa saya ngukur? Enggak juga. Kecepatan gelombang elektromagnetik ya sekian ribu apa kilometer per detik gitu. Apa Bapak ngukur? Enggak, katanya. Rumus Einstein E=mc². Tanya dosennya. Pak dosen, Bapak tahu dari mana ini rumusnya Einstein? Apa Bapak lihat sendiri Einstein menulis itu? Oh iya, Einstein itu teman saya. Saya lihat waktu dia nulis rumus itu, saya lihat sendiri. Ah, itu benar itu, empiris. Ya, itu namanya empiris. Tapi kalau dia masih mengatakan katanya sih, gitu kan. Itu katanya guru-guru saya begitu. Apa betul ini rumus Pitagoras? Lebih kacau lagi. Jadi jangan sok ilmiah, jangan sok empiris. Ketika kita mencari asal-usul manusia, kenapa Anda enggak percaya pada Al-Qur'an? Satu-satunya kitab yang ditulis dan dihafal dari awal. Kenapa Anda tidak percaya pada hadis Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya manusia ya, yang baik kawan maupun lawan mengakui dia jujur. Umur 25 tahun beliau diberi gelar Al-Amin. Kenapa Anda percaya kepada tukang soto, Anda percaya kepada tukang warung, Anda percaya kepada pramugari, tapi Anda tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang beliau mengatakan, ini saya Nabi utusan Allah, saya menerima wahyu. Itu sumber yang shodiq, khabar yang shodiq. Saya ini yang mengingatkan kita semua hati-hati ya, karena di dalam buku-buku pelajaran kita masih salah. Mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah ya. Ini seolah-olah gue ini sains, ini bukan sains. Tidak begitu cara berpikir. Mencari asal-usul alam semesta. Kayak Amerika sekarang meluncurkan pesawat ke planet Mars. Biayanya sampai ratusan miliar. Saya heran, untuk apa? Mereka bilang asal-usul planet Mars itu diteliti. Mereka meneliti asal-usul bulan. Buat apa? Ya kan? Buat apa meneliti? Itu bab tentang asal-usul manusia Indonesia. Kesimpulannya cuma manusia Indonesia itu asalnya dari Kamboja. Terus mau ngapain kalau dari Kamboja? Untuk apa itu diajarkan? Nah, ini cara pengajaran yang sekuler. Orang mengajar sejarah tidak ada nilai apa-apa. Kalau kita sebagai umat Islam mengajar sejarah manusia, lihat surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita pernah bersaksi di alam arwah. Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, dan kita semua menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Maknanya, kalau kita lihat sejarah begitu, sekarang kita di dunia, kita meneguhkan kesaksian kita kepada Allah. Allah satu-satunya Tuhan kita. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu maknanya. Yang kedua, sejarah kita sejarah Nabi, bukan sejarah monyet. Sejarah Nabi itu sejarah menegakkan kalimat tauhid. Maka garis perjuangan kita sebagai manusia di dunia ini adalah melanjutkan risalah kenabian, yaitu menegakkan kalimat tauhid. Dan ini berimbas di buku IPS terpadu diajarkan yang namanya kebutuhan manusia itu ada tiga, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer makan, minum, sandang, papan. Ini kebutuhan monyet. Ya. Monyet juga perlu baju sekarang ini untuk joget ya. Tapi di Jakarta gak boleh ya. Jadi itu ada. Jadi sekarang ini ya diarahkan ke situ, materialisme. Padahal kebutuhan primer kita ada yang lebih tinggi dari makan minum. Kebutuhan apa? Ibadah kepada Allah SWT. Kita puasa ini menahan lapar, menahan haus, itu mengorbankan kebutuhan kita pada makan minum. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi dari kebutuhan primer kita ini. Nah, ini gak ada di buku sejarah atau IPS terpadu. Nanti semua diarahkan materi. Misalnya definisi maju, negara maju, Amerika, Jepang, Korea, apa, Inggris dan lain-lain. Maju. Apanya yang maju? Bagi kita misalnya, sebagai muslim, kalau kita bilang negara maju, yang maju yang utama itu manusianya. Maju itu maksudnya apa? Dalam bahasa kita maju itu sebenarnya bertakwa. Walau an ahdal qura amanu wa taqallu fatahna li barakati minas sama wal ard. Itu harusnya program utama calon presiden ini. Kampanyenya saya akan membentuk Indonesia menjadi negara maju, yaitu negara yang bertakwa. Itu benar. Karena ayatnya begitu, walau an ahdal qura amanu wa taqallu. Tapi kan kalau bilang negara maju, definisinya definisi barat. Income per kapita 10.000 US dollar per tahun dan seterusnya. Yang mana Pak maju itu? Maju itu maksudnya kita makin dekat dengan Allah. Itu maju dalam pengertian kita orang muslim. Kita maju hidup kita. Kalau tambahnya umur kita itu, kita semakin takarrub pada Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku berjalan sehasta. Kalau hambaku berjalan, aku berlari. Jadi kita ini disuruh hidup kita semakin dekat, semakin maju. Itu takwa. La'allakum tattaqun. Jadi inilah salah satu tantangan ya, saya hanya menunjukkan beberapa kasus saja ya, di buku-buku pelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita sekarang masih saya lihat ya, masih ada begitu. Jadi mohon kita semua berhati-hati ya, menyampaikan oh ini loh yang gak benar, ini bertentangan dengan akidah kita segala macam. Saya menyangka, menduga ini bukan kesengajaan, mungkin pemerintah lalai ya, ya harus kita ingatkan. Insya Allah nanti kita, saya sudah tulis di artikel sebagian ini, mudah-mudahan nanti sampailah pada mereka untuk mau memperbaiki, karena tujuannya sudah baik, undang-undangnya sudah baik, kompetensinya baik, tapi buku ajarnya itu yang kurang tepat. Demikian, bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكور والرب تواب شكور رمضان أشجانا.